علیہ بکافل عبدہ، تیسری پیش گوئی لکھرام کے متعلق تھی، خبر غیب یا کتیگا برکنان دنگن لکھرام، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یعنی کپدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے متعلق ہر قسم کا نشان دکھانے کا چیلنج دیا تھا، بلیو اینی تلہ ملاکوکن تنتانگان برکنان دنگن تاندہ، اور اللہ تعالیٰ نے dan Allah Ta'ala ایک انذاری نشان ڈرانے کے لیے ایک انذاری نشان دکھایا، maka Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda peringatan، اس سے اگلی پیش گوئی ہم نے yang berkenaan dengan ini خبر غیب berikutnya، ایک خوشخبری کے متعلق پڑھی تھی، kita telah pelajari mengenai khabar gembira جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے yang oleh حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس امت مسلمہ کے لیے دی تھی، yaitu yang telah diberikan oleh حضرت مسیح موعود علیہ السلام pada umat ini، اور قادیان کے کچھ ہندوؤں کے مطالبے پر کی تھی، dan juga di berkenaan dengan permintaan beberapa orang Hindu di Qadian. یہ بھی یاد رہے dan perlu diingat کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان بیٹے کے متعلق berkenaan dengan putra agung حضرت مسیح موعود علیہ السلام ini پیش گوئیاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، bahwa خبر غیب berkenaan beliau ini sudah ada sejak jauh sebelumnya، حدیث میں بھی یہ ذکر ملتا ہے، dari حدیث juga kita mengetahui، اور بائبل میں بھی، dan juga kita juga mengetahui dari Bible، یتزوجو ویولدو لہو، یتزوجو ویولدو لہو، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، حدیث ini memberitahukan kepada kita کہ امت مسلمہ میں آنے والا مسیح، bahwa المسیح yang akan datang di kalangan umat Islam شادی بھی کرے گا، yaitu akan menikah اور اس کے اولاد بھی ہوگی، dan akan ada keturunan-keturunan beliau، عام طور پر تمام مرد ہی شادی کرتے ہیں، yaitu memang pada umumnya laki-laki menikah اور انہیں اولاد بھی عطا ہوتی ہے، dan ada juga yang mendapatkan keturunan، لیکن اس مسیح کے لیے ان باتوں کا خصوصی ذکر کیوں کیا گیا، tapi kenapa di sini disebutkan secara khusus berkenaan dengan Al-Masih، اسی لیے کہ ان کی شادیاں کرنا پرنکاہن بلیاو بھی غیر معمولی نوعیت کی تھیں، yaitu pernikahan yang memiliki suatu kekhususan yang keistimewaan، اور ان کی اولاد بھی dan keturunan beliau pun غیر معمولی keturunan yang istimewa تھی. اب ہم اگلی پیش گوئی پڑھتے ہیں، kita membaca khabar gaib berikutnya، یہ بھی ایک انذاری پیش گوئی ہے، dan ini merupakan khabar gaib pertakut، لیکن وقت سے بہت پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، tapi jauh sebelumnya حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر dengan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala اس خطرناک چیز کا کی تفصیل لوگوں کو بتا دی تھی، yaitu telah memberitahukan kepada orang-orang mengenai perincian تفسیر daripada khabar gaib ini، تاں لوگ بر وقت اپنی اصلاح کر لیں، agar supaya orang-orang pada waktunya bisa bertobat memperbaiki diri، گناہوں سے باز آ جائیں، dan mencegah diri dari dosa-dosa، اور اس تکلیف سے بچ جائیں، dan terhindar dari kesulitan. آپ جانتے ہیں کہ طاعون ایک نہایت خطرناک بیماری ہے، tuan-tuan tahu bahwa طاعون adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya، یہ عام بیماریوں کی طرح نہیں، bukan seperti penyakit yang pada umumnya، یہ بیماری عام طور پر وبا کی شکل میں پھیلتی ہے، karena penyakit ini meluas sebagai wabah، اور جب پھیلتی ہے تو اس سے دو چار یا دس موتیں نہیں ہوتی، bahwa dengan tersebarnya penyakit ini tidak akan hanya menimbulkan kematian 5-10 orang, بلکہ اس کے اس سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. Tapi yang akan meninggal melalui penyakit ini atau wabah ini bisa mencapai ratusan ribu orang. Dunia ki tarikh gawah hai, sejarah dunia menjadi saksi. Jab bhi ye bimari phaili, ketika penyakit ini merebak, nihayat khaufnak surat mein phaili, yaitu menyebar dengan sangat menakutkan. Aur ye khuda taala ka azab zahir karne wali thi, dan menzahirkan azab dari Allah taala. Ye bimari aam taur par chuhon se phailti hai. Pada umumnya penyakit ini tersebar melalui tikus. جب یہ اس طاعون زدہ چہرے چوہے کو کوئی پسو کاٹ لیتا ہے. پسو کیا ہے؟ چھوٹا سا کیڑا. اچھا اچھا. Jadi kalau tikus-tikus yang telah mengandung penyakit ini digigit oleh sejenis kutu. عام طور پر یہ کپڑے میں بستر میں ہوتا ہے. کتو. یہ اگر طاعون والے چوہے کو کاٹ لے اور پھر یہی پسو انسان کو بھی کاٹے. Dan atau orang yang berpenyakit طاعون ini digigit oleh tikus menggigit kutu menggigit tikus yang itu dan kemudian kutu ini menggigit orang. اس طرح یہ جراثیم چوہے سے انسان تک منتقل ہوتے ہیں. Maka penyakit yang ada di tikus itu menjangkit ke manusia. Is bimari ka taluk gandagi se hai. Dan penyakit ini sangat berhubungan dengan kotoran. Aise chuhe gandi jagahon par hi palte hain. Karena tikus yang mengandung penyakit begitu selalu berada di kotoran. Is bimari ki nishani ye hai. Tanda-tanda penyakit ini ialah ke bagal mein ya rano mein, yaitu di ketiak ataupun di paha. Dard karne wali giltiyan ban jati hain. Akan muncul butiran-butiran atau benjolan-benjolan yang menimbulkan rasa sakit. Tez bukhar ho jata hai. Kemudian muncul demam yang amat sangat. Aur 2-3 din mein hi insaan ki wafat ho jati hai. Dan hanya dalam 2-3 hari orang yang menderita itu meninggal. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 6 فروری 1896 کو ایک خواب دیکھا. Melihat mimpi pada tanggal 6 فروری 1898 yaitu pada tanggal 6 Februari 1898. Fuad sahab peshgoi ka maza le rahe hain ya so rahe hain? Katanya siapa yang katanya sedang melihat mimpi atau nan se puchhanga wo peshgoi ka maza le rahe hain ya so rahe hain? Katanya sedang menikmati khabar gaib atau sedang tidur katanya. Huzur ne khwab mein dekha ke Allah taala ke farishte Punjab ke mukhtalif maqamat par siyah rang ke paude laga rahe hain. Dalam kashaf Hadrat Masih Maud salam melihat bahwa ada malaikat yang sedang menanam tumbuh-tumbuhan yang berwarna hitam di Punjab. Wo chote kad ke paude nihayat bad shakal aur siyah rang ke the, yaitu tanaman yang pendek tapi berwarna hitam dan sangat buruk. Jab huzur ne unse pucha ke ye paude kaise hain, ketika huzur menanyakan kepada malaikat itu ini tanaman apa, to farishton ne jawab diya ye taun ke paude hain. Maka para malaikat menjawab ini adalah tanaman taun, jo an qareeb mulk mein phailegi, yang akan segera merebak di seluruh negeri. Ye woh zamana tha jab Punjab mein taun ka namo nishan bhi nahi. Padahal pada waktu itu ketika melihat kashaf ini belum ada tanda-tanda taun di negeri tersebut. Aur is khwab ke dekhne ke baad huzur ne apni kitab Ayamus Sulo mein iski khabar de di. Dan setelah melihat kashaf ini beliau memberitahukan melalui kitab beliau yang bernama Ayamus Sulo, ke Allah taala ne mujhe ye khabar di hai ke Punjab mein khatarnak taun phutegi, yaitu bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan kepadaku bahwa di Punjab akan merebak penyakit yang berbahaya. चार साल बाद empat tahun kemudian is peshgoi ke shaye karne ke 4 saal baad ye bimari Punjab mein phoot padi yaitu penyakit ini merebak di Punjab 4 tahun sesudah beliau mengemukakan kabar gaib tersebut 1902 mein ye bimari Punjab mein phaili yaitu pada tahun 1902 penyakit ini merebak di Punjab और इस कदर खतरनाक तरीक पर फैली yaitu telah menyebar dengan sangat menakutkan के हर घर में से दो-दो तीन-तीन मौतें होने लगी yaitu pada waktu itu segera terjadi kematian dua atau tiga orang di dalam satu rumah गांव के गांव तबाह हो गए sehingga desa demi desa binasa दफनाने के लिए लोग नहीं मिलते थे कदान tidak menemukan lagi orang yang menguburkan orang yang meninggal हर एक को अपनी फिक्र पड़ी थी setiap orang memikirkan diri sendiri इन दिनों हुकूमत ने लोगों को ताऊन से बचने के लिए pemerintah demi untuk mencegah masyarakat dari ताऊन ini एक टीका लगवाने का ऑर्डर किया telah memerintahkan untuk penggunaan suntikan ta is wajah se logon ki jaan bachayi ja sake agar supaya jiwa manusia dapat diselamatkan ye dawai bahut mufeed thi obat ini memang sangat sangat berguna aur hukumat ne awam ki khair khahi ke liye iska wasi intizam kiya tha dan telah dibuatkan sarana yang sangat meluas oleh pemerintah demi untuk membantu masyarakat अब पहले तो यह देखें कि हजरत मसीह मौद अलैहि सलातो व सलाम ने खुदा ताला से खबर पाकर 4 साल पहले यह पेशगोई की थी यदि kita lihat bahwa 4 tahun sebelumnya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam telah mendapatkan kabar gaib dari Allah Taala tentang menyebarnya penyakit ini aur bilkul usi tarah waqe hua dan memang demikianlah yang terjadi aur Punjab mein yeh taun 4 saal baad phail gayi yaitu 4 tahun kemudian penyakit ini menyebar di Punjab ab government ne taun se bachane ke liye tike ka intizam bhi kar diya dan pemerintah telah menyiapkan suntikan untuk mencegah penyakit ini dari masyarakat lekin is mauke par ek aur hairan karne wali aur dilchasp baat ye hui tapi berkenaan dengan ini ada hal yang sangat mengherankan dan sangat menarik Allah Taala ne Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ko ye khabar bhi di bahwa Allah Taala telah memberikan juga kabar gaib kepada Hazrat Masih Maud Alaihi Salam ke aap ko aur aap ke ghar ki char diwari mein rehne walon ko bahwa beliau dan orang-orang yang tinggal dalam di dalam cakupan dinding rumah beliau taun se bachne ke liye tika lagwane ki zarurat nahi bahwa mereka tidak perlu menggunakan suntikan untuk mencegah penyakit taun. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne sabko bataya Hazrat Masih Maud alaihi salam memberitahukan pada semua ke isse murad sirf main aur mere ghar mein zahiran rehne wale hi nahi bahwa maksudnya bukan hanya untuk saya dan yang tinggal dalam rumah, lingkungan rumah batu saya balki isse murad meri ruhani char diwari yani jamaat bhi hai bahwa yang dimaksud juga adalah semua orang-orang yang tinggal di dalam dinding jemaatku yaad rahe ke huzur ne ye farmaya ke isse murad ghar mein rehne wale bhi hain beliau juga mengatakan bahwa memang di dalam ini juga termasuk orang-orang yang dalam tinggal dalam dinding rumahku jo mere zahiri ghar mein rehaish rakhte hain yaitu yang tinggal dalam rumah rumah lahiriaku aur isse murad wo log bhi hain tapi juga yang dimaksud juga ialah orang-orang jo meri jamaat mein shamil hain yang masuk ke dalam yang tergabung di dalam jemaat aur meri batayi hui taleem par amal karte hain dan yang mengamalkan ajaran yang telah saya sampaikan is silsile mein aapne ek mashhoor kitab Kashti-e-Nooh ke naam se tafseel se likhi berkenaan dengan ini beliau telah menulis kitab yang sangat terkenal yaitu Kishti-e-Nooh aur apni tafseeli taleem usme bayan ki dan beliau telah menjelaskan secara rinci ajaran dari beliau is kitab ke pehle safhe par aapne likha di permulaan di halaman permulaan beliau menulis ہم بڑے ادب سے اس محسن گورنمنٹ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں bahwa kami menyampaikan kepada pemerintah yang demikian baik کہ اگر ہمارے لیے ایک آسمانی روک نہ ہوتی kalau tidak ada pencegahan atau pelarangan dari langit kepada kami تو سب سے پہلے رعایا میں سے ہم ٹیکا کرواتے maka dari semua rakyat yang pertama akan meminta disuntik adalah kami اور آسمانی روک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ چاہا ہے pelarangan dari langit itu bahwa Allah Ta'ala menghendaki اس زمانے میں انسانوں کے لیے ایک آسمانی رحمت کا نشان دکھائے untuk memperlihatkan tanda rahmat dari langit kepada manusia سو اس نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے maka dia telah berfirman kepadaku tu اور جو شخص تیرے گھر کی چار دیوار کے اندر ہوگا itu engkau dan orang-orang yang berada dalam dinding rumahmu اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سچے تقوی سے تجھ میں محو ہو جائے گا yang secara sempurna mengikuti dan menaati dan membenarkan ajaran Tuhan وہ سب طاعون سے بچائے جائیں گے mereka semua akan dihindarkan dari طاعون اور ان آخری دنوں میں خدا کا یہ نشان ہوگا dan pada bagian akhir Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda تَا وہ قوموں میں فرق کر دے agar supaya dia memperlihatkan perbedaan di antara bangsa atau suku bangsa اب اس پیشگوئی کے کئی پہلو آپ کے سامنے واضح ہیں jadi kabar gaib ini dari berbagai segi jelas di hadapan tuan-tuan kis طرح بیماری کے پھیلنے سے چار سال پہلے yaitu bahwa di mana 4 tahun sebelum menyebarnya penyakit ini jabke uska koi namo nishan bhi nahi tha yaitu di mana belum ada tanda-tanda sedikit pun agar hota to yakinan wo government isse pehle hi intizam kar leti kalau ada tanda-tanda sebelumnya maka tentu pemerintah telah berupaya untuk membuat persiapan jauh sebelumnya aapne ye peshgoi shaye farmayi beliau telah menyebarkan kabar gaib tersebut اور پیشگوئی کے عین مطابق چار سال کے بعد maka 4 tahun sesuai dengan itu 4 tahun setelah kabar gaib پنجاب میں طاعون پھوٹ پڑی طاعون telah menyebar muncul dan menyebar di Punjab 1898 جب وہ بیماری پوری طرح پھیل گئی ketika penyakit ini telah menyebar secara menyeluruh تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشان دکھایا maka Allah Ta'ala pun memperlihatkan lagi suatu tanda اور آپ نے یہ پیشگوئی کی کہ ہمیں ٹیکا کروانے کی ضرورت نہیں dan beliau telah memberikan kabar gaib bahwa beliau tidak perlu beliau dan murid beliau tidak perlu menyuntikkan diri میرے ظاہری گھر میں رہنے والے بھی dan orang-orang yang tinggal dalam rumah zahiriyaku اور میری جماعت میں شامل لوگ جو میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں dan orang-orang yang masuk dalam jemaatku yang mengamalkan ajaranku unko Allah Ta'ala بغیر ٹیکے کے ہی اپنی حفاظت میں رکھے گا bahwa Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka tanpa mendapatkan suntikan اور یہ بالکل اسی طرح ظاہر ہوا dan inilah yang terjadi آپ خود بھی طاعون سے محفوظ رہے beliau sendiri juga terhindar dari طاعون آپ کے بیوی اور بچے بھی اس سے محفوظ رہے dan beliau juga tetap istri beliau dan anak-anak terpelihara juga dari طاعون اور وہ سب لوگ جو آپ کے گھر میں رہتے تھے dan semua orang-orang yang tinggal di dalam dinding rumah beliau وہ سب اس خوفناک بیماری سے محفوظ رہے mereka terhindar atau terpelihara dari penyakit yang membahayakan ini اور اللہ تعالیٰ کی پیش خبری کے مطابق dan sesuai dengan khabar gaib dari Allah Ta'ala اس گھر میں کسی ایک کو بھی اس بیماری سے کسی ایک کی بھی اس بیماری سے وفات نہ ہوئی dan tidak ada seorang pun yang meninggal di dalam rumah beliau dikarenakan oleh penyakit ini اب بظاہر سارے صوبے میں یہ بیماری بری طرح پھیلی تھی dan secara zahiriyah penyakit ini telah demikian rupa berbahayanya menyebar di seluruh negeri اور بعض گاؤں کے گاؤں ہی تباہ ہو گئے dan banyak juga desa demi desa yang hancur binasa. Huzur ne ye bhi zikr kiya tha. Dan Huzur juga menjelaskan ke Qadian mein bhi ye bimari aayegi, bahwa penyakit ini juga akan menyebar di Qadian. Lekin yahan bahut kam log iska isse mutasir honge. Tapi hanya sedikit orang-orang yang akan terpengaruh. Aur is tarah Qadian ka gaon bhi taun se kafi had tak mehfooz raha. Jadi dengan demikian Qadian pun terpelihara sampai kadar tertentu dari penyakit ini. Aur Allah Taala ne rahmat ka ye nishan bhi dikhaya. Dan Allah Taala memperlihatkan tanda-tanda rahmat ke aap ki jamaat mein shamil, bahwa mereka yang bergabung dalam jemaat beliau, jo aap ki ruhani char diwari mein shamil the, yang berada di dalam dinding rohani beliau, unhone bachne ke liye zahiri saman na kiya, mereka tidak menggunakan sarana zahiriya untuk menghindar, aapke hukum ke mutabik tika na lagwaya, dan sesuai perintah beliau mereka pun tidak meminta disuntik, aur phir bhi mehfooz rahe, tapi mereka semuanya terpelihara. Kis kadar hairat angez pesh goi hai. Jadi betapa kabar gaib ini sangat mengherankan, jisme Allah Taala ne, yang di mana Allah Taala computer bhi so gaya. Allah Taala ne apni kudrat ka nishan isme dikhaya, itu di mana Allah Taala memperlihatkan tanda kudratnya, logon ko pura waqt diya, beliau memberikan kesempatan pada orang-orang dengan waktu yang cukup lama, wo isse bachne ke liye apne zahiri saman kar le, yaitu agar supaya untuk menghindari ini masing-masing menyiapkan sarana, kyunki huzur ne 4 saal pehle ye peshgoi shaya ki thi, dan untuk itu beliau telah menyebarkan kabar gaib ini 4 tahun sebelumnya. Agar us waqt log is baat ko samajhte, kalau waktu itu orang-orang memahami, to zyada behtar taur par is bimari se bachne ke liye intizam kar sakte the, mereka bisa menyiapkan untuk menghadapi penyakit tersebut. Lekin aisa na ho saka, tapi ternyata tidak bisa, peshgoi ke mutabik ye bimari phuti, sesuai dengan kabar gaib penyakit ini muncul, aur bahut se logon ne isse wafat pai, dan banyak sekali orang-orang yang meninggal karenanya. Is par dusri peshgoi huzur ne Allah Taala se khabar pakar ye ki, dan ada lagi kabar ya kabar gaib dari Allah Taala yang diberikan kepada beliau alaihi salam, ke aap aur aapke zahiri ghar mein rehne wale, bahwa beliau dan orang-orang yang tinggal dalam rumah zahiriya beliau, aur aapke ruhani ghar mein rehne wale, dan yang tinggal dalam rumah rohani beliau, is bimari se dari penyakit ini baghair tika karwaye bhi mehfooz rahenge, akan terhindar walaupun tidak menggunakan suntikan, aur bilkul aisa hi pesh aaya, dan begitulah yang terjadi. Aapne ye bhi kaha tha ke Qadian mein ye bimari bahut kam aayegi, dan beliau juga mengatakan bahwa penyakit ini akan sangat sedikit menyebar di Qadian, aur aisa hi hua, dan demikian juga yang terjadi. Khud soch kar dekhen ke kya ek insaan ke liye ye mumkin hai, maka sendirilah yang bisa berpikir apakah bagi manusia bisa demikian, jise Allah Taala ne waqt se pehle khabar na di ho, yang tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari Allah Taala, ke wo is tarah ka bada dawa kar sake, bagaimana bisa memberikan dakwah atau pengakuan atau memberitahukan seperti ini, sirf yahi dawa kar sake ke taun phailegi, tentu yang bisa yaitu bahwa hanya menyatakan bahwa akan terjadi taun, aur ye baat to aur zyada mushkil hai, dan tapi akan sangat sulit hal ini, ke wo taun phailne par ye bhi keh de ke main isse bachaya jaunga, yaitu dengan mengatakan bahwa penyakit taun akan menyebar tapi saya terpelihara, aur mere ghar mein rehne wale, dan juga orang-orang yang tinggal di rumah, aur mere manne wale bachaye jayenge, dan orang yang mempercayai saya pun akan dihindarkan dari penyakit ini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke ek sahabi ko bhi, seorang sahabat hadirat Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, ऐसी ही गुठलियां निकली जो टाउन में निकलती हैं, telah terkena benjolan-benjolan yang biasa muncul bagi orang-orang yang terkena taun, और उन्हें बुखार भी हुआ, dan juga telah mendapatkan mengalami demam, और वो निहायत परेशान भी हुए, dan sangat takut, sangat khawatir. हुजूर ने बड़ी शौकत से फरमाया, tapi dengan penuh gagah Hadrat Masih Maud sallam bersabda, कि आप परेशान ना हो, bahwa tuan jangan khawatir, अल्लाह ताला ने मुझे बताया हुआ है, अल्लाह ताला telah memberitahukan kepadaku, मेरे मानने वालों का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, bahwa dia ini penyakit ini tidak akan bisa merugikan atau menyusahkan pengikutku, और अल्लाह ताला के फजल से वो सहाबी बचाए गए, dan dengan kurnia Allah ताला sahabat tersebut pun dapat diselamatkan. इसकी ज्यादा तफसील आपको कश्तीए नू से मिल सकती है. Secara rinci tuan-tuan bisa dapatkan di dalam buku Bahtera Nuh. इसके अलावा आप उस इलाके की तारीख भी देख सकते हैं. Dan selain itu bisa melihat sejarah daerah tersebut. जिसमें आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ऐसे ही वाकयात हुए थे. Bahwa akan bisa diketahui bahwa demikianlah yang terjadi. अब हम जल्दी से एक दो मुख्तसर पेशगोईयां देख लेते हैं. Dan kita akan dengan cepat-cepat melihat dengan secara ringkas mengenai beberapa kabar gaib. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ke nihayat प्यारे दोस्त और murid, seorang murid dan sahabat yang sangat disayangi oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal, itu Hazrat Khalifatul Masih Awal, Hazrat Maulana Al-Haj Hakim Nuruddin Sahib, itu Hazrat Al-Haj Maulana Hakim Nuruddin Sahib, Bhere ke rehne wale the, tinggal dan aur seorang penduduk Behra, और बहुत बड़े आलिम और फाजिल थे, dan seorang yang sangat berilmu dan memiliki kemampuan. आप पूरे बरे सगीर में बहुत बड़े हकीम के तौर पर भी मशहूर थे. Beliau sangat termasuk di seluruh benua anak benua India sebagai seorang tabib. यहां तक के कश्मीर के महाराजा ने, sehingga महाराजा di कश्मीर ने उन्हें अपना जाति हकीम मुकरर कर रखा था. telah menjadikan beliau ini sebagai tabib pribadi. yani aap shahi tabib the. yaitu beliau menjadi tabib kerajaan. Allah taala ne aapko ek beta diya. Allah taala telah menganugerahkan pada beliau seorang putra, jo wafat pa gaya, yang kemudian wafat muda. Ahmadiyat ke dushmanon ne, orang-orang para penentang jemaat, बहुत खुशी मनाई, telah sangat gembira, memperlihatkan kegembiraan, कि मौलवी साहब ला वलद रह जाएंगे, bahwa maulana sahab akan menjadi tidak memiliki keturunan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne, Hazrat Masih Maud alaihi salam, मौलवी साहब के लिए दुआ की, बरदुआ उनतुक मौल साहिब, और आपकी दुआओं को अल्लाह ताला ने शर्फे कबूलियत बख्शा, dan Allah taala telah mengabulkan doa beliau, और अल्लाह ताला ने कबल अज वक्त बताया, dan sebelum waktunya Allah taala telah memberitahukan, कि तुम्हारी दुआ से उनके हां एक बेटा पैदा होगा, bahwa melalui doa tuan doamu beliau akan mendapatkan seorang putra. और इस दुआ का ये निशान है, dan tanda daripada doa ini ialah, कि उसके बदन पर बहुत से फोड़े निकले होंगे, bahwa di badan anak ini akan banyak benjolan-benjolan atau bisul. चुनाचे आपकी पेशगोई के मुताबिक, maka sesuai dengan kabar gaib beliau alaihi salam ini, Hazrat Khalifatul Masih Awal ke haan, kepada Hadrat Khalifatul Masih Awal, एक बेटे की पैदाइश हुई, और yaitu lahirlah seorang anak laki-laki, जिनका नाम अब्दुल हई रखा गया, yang dinamakan Abdul Hai, और वो महज इस दुआ की वजह से पैदा हुए थे, dan lahir hanya karena doa tersebut, इसलिए पहले से बताए गए Oleh karena itu apa yang telah diberitahukan sebelumnya, khode unke jism par nikle hue the, itu bahwa di tangan di badannya akan muncul bisul-bisul, aur in phodon ke theek hone par, dan berkenaan dengan kesembuhan bisul ini unke jism par ye daag bhi maujood rahe, bahwa tanda-tanda itu akan sisa tanda-tandanya akan tetap ada di dalam badan beliau, jo is baat ka nishan the, yang menjadi bukti Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ki dua ki wajah se, bahwa karena doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ye beta paida hua hai, bahwa atas dasar doa itulah putra ini lahir. Allah Ta'ala aapki duaen qubool karta tha, Allah Ta'ala mein biasa mengabulkan doa-doa beliau, aur uske natije mein bhi baaz peshgoiyan aapne farmayi, dan selain itu banyak juga kabar-kabar gaib yang telah beliau beritahukan, jo Allah Ta'ala ke fazal se, yang dengan kurnia Allah Ta'ala usi tarah zahur mein aayi, terbukti seperti itu. आज 3-4 मिनट पहले आप चाय के लिए जा सकते हैं। मसीह ada 3 menit lagi bisa minum chai. आज सोने वालों की तादाद बढ़ गई है। Jumlah orang yang tidur makin bertambah. बल्कि बाज इलेक्ट्रिक आलात भी सो रहे हैं। इलेक्ट्रिक आलात भी सो रहे हैं। कंप्यूटर भी सो रहा है। Bahkan katanya komputernya pun tidur juga. Jazakallah. Exactly.